apa. Tiada akan terharu memandang keindahan alam senja pantai Nusantara dengan niurnya bawa harapan, cita rasa, membangunkan gairah jiwa, semangat mengabdi roncong ini mengiring indahnya bulan senja. Angin pun rayu dihembus ombak pantai. Oh, hati siapa tiada akan terharu memandang keindahan alam senja pantai Nusantara dengan nyiurnya melambai kenangan membawa harapan, cita rasa, membangunkan gairah.